besar cinta kita. Andai kita ditakdirkan terpisah jauh di mata, namun hati tetap sayang dan merinduimu. Seandainya Tuhan mengizinkan cintamu mekar bersamaku, ingin aku membahagiakan hidupmu. seperti kala, hanya berdoa dan berserah menghadapi dugaan. Mungkin setakat ini ku lalui jalan lurus tapi berduri. Aku reda terima segalanya, hanya Tuhan saja lebih mengetahui. Cuma aku rasa kehilangan segala keikhlasanku, telah disalah ertikan dan menjadi beban. Coba engkau pikirkan sejenak, siapa teman atau siapa lawan. Sering memberi pandangan dan tunjuk ajar yang berguna. Tiada ku minta balas pandangan, kau nampak malu mengukir senyuman sekeliling ku rasakan. Berhenti kaku menatapmu. Akan mengetahui kita saling merasa, mata saling berbicara, bibir tak usah berkata, hadirnya cinta kita. Cinta bukannya bisu, menyintailah sejujur hati. Cintaku janganlah dirayu-rayu. Segalanya telah ditakdirkan berlaku, tiada pemisah di antara kita. Bahagia menikmati kesuciannya tanpa perlu mengucap kalimat cinta. Sejujur hati, cintaku janganlah dirayu-rayu. Segalanya telah ditakdirkan berlaku, tiada pemisah di antara kita. Jangan aku dipaksa padamu. Cinta hanya kita berdua merasainya, dan kita berbahagia menikmati kesuciannya tanpa perlu mengucap kalimat cinta. Balas pandangan, kau nampak malu mengukir senyuman sekeliling ku rasakan. Berhenti kaku menatapmu. Thank you. wajahmu di ruang mata bermain di pikiran. Hati terguris luka berdarah kembali, luka yang lama di mana hilangnya janji setia yang kau ucapkan. Perasaan ini, sanggup kau tinggalkan ku sendirian meniti arus ombak dalam mengalah hidup sendirian. Hati terguris sepi, rindu tak bisa ku tanggung lagi. Hati terguris luka berdarah kembali, luka yang lama di mana hilangnya janji setia yang kau ucapkan. Perasaan ini, sanggup kau tinggalkan ku sendirian meniti arus ombak dalam mengalah hidup sendirian. Hati yang kau ucap.